بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana biasa kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Bab yang kita baca masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Secara spesifik kita sedang membahas tentang taharatul badan wa thawb wa maudhi'is shalah, bersihnya, sucinya badan, pakaian, dan tempat di mana kita salat. Di kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, muallif rahimahullahu taala berkata, walau ajaza an tathiri thawbihi shalla uriyanan bila i'adatin. Seandainya seorang muslim, ya, seorang muslim tidak mampu membersihkan pakaiannya, maka dia salat uriyanan, dalam kondisi tidak berpakaian, bila i'adatin, dan dia tidak perlu mengulangnya. Jadi kalau ada seorang muslim, dia hendak sholat, dan dia mendapatkan di bajunya ada sesuatu yang najis. Tentunya najis yang ada di pakaian menghalangi diterimanya sholat seseorang. Ini sudah kita bahas, bahwa suci badan, pakaian, dan tempat adalah syarat sahnya salat. Seandainya, kata beliau, ada seseorang yang dia tidak mampu membersihkan bajunya dari najis, dan ini mungkin terjadi, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, khususnya dalam kondisi misalnya seorang muslim, ya, menjadi tawanan perang di tangan orang-orang kufar. Dia muslim, dia ikut berjihad misalnya, lalu Allah takdirkan kaum muslimin sebagian pasukannya ditawan, sehingga dia mendapatkan di pakaiannya ada najis, tetapi dia ajiz an tathhir thawbihi, dia tidak mampu membersihkan pakaiannya. Dalam kondisi ini, kata muallif, shalla uriyanan bila i'adatin, dia sholat dalam kondisi uriyanan, telanjang, atau tidak menggunakan pakaian, bila i'adatin, dan dia tidak perlu mengulangnya. Artinya kalau nanti dia bebas dari tawanan atau dia mendapatkan pakaian yang bersih, dia tidak perlu mengulang sholat-sholat yang sudah dia kerjakan tersebut. Di sini Profesor Dr. Mustafa Deep memberikan komentar. Beliau berkata, li'anna wujuda thawb an-najis ka'adamihi, karena adanya pakaian yang terkena najis itu, ya, sama dengan tidak adanya. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada, ya. Faka'annahu faqidun lisutrah, maka kita menghukumi kasus seperti ini seolah-olah dia adalah orang yang tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi auratnya. Dan tentunya permasalahan ini, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', begitupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya mengatakan, para ulama ijma' tentang masalah ini. Ya, para ulama ijma' atau sepakat di dalam permasalahan ini. Kemudian Ibn Naqib melanjutkan perkataannya, walau lam yajid illa hariran salla fihi. Seandainya dia, yaitu seorang muslim yang hendak melaksanakan salat, tidak mendapatkan pakaian kecuali sutra. Tentunya dalam agama Islam, seorang laki-laki tidak boleh menggunakan sutra, haram. Perempuan diperbolehkan. Seandainya ada seorang laki-laki muslim hendak melaksanakan salat dan dia tidak mendapatkan sutroh atau pakaian yang bisa dia pakai untuk menutup auratnya dalam salat, tapi dia mendapatkan sutra, shalla fihi, maka dia diperbolehkan salat menggunakan sutra tersebut, walaupun hukum asalnya tidak boleh. Ya, hukum asalnya syariat melarang para laki-laki untuk menggunakan sutra. Ya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu udhrun min a'dhar lubsil harir lirrajul. Karena itu termasuk ke dalam kategori udhur. Ya, udhur. Walaupun memang hukum asalnya dilarang laki-laki menggunakan sutra, tapi dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Wa'in khafiyat an-najasatu fi thawbin wajaba ghusluhu kulluhu wala yajtahid. Seandainya ada najis di pakaian tetapi najisnya tersembunyi, in khafiyat an-najasatu fi thawbin, seandainya najis itu tersembunyi, ya, di baju yang akan dipakai, maka wajib dicuci secara keseluruhan. Dan jadi dia yakin bahwa di bagian bajunya ada najis, tapi dia tidak tahu sebelah kanan, sebelah kiri, bawah, atas dan lain sebagainya. Yang harus dia lakukan adalah wajaba, maka wajib atasnya mencuci semua bagian dari baju tersebut. Dan tidak perlu berijtihad. Ya, tidak perlu berijtihad. Alasannya disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna al-ijtihada la yakunu illa baina syai'aini. Karena ijtihad itu tidak dilakukan kecuali di antara dua hal. Kalau ini cuma satu, ada satu pakaian yang memang itu satu-satunya pakaian yang ingin dia gunakan untuk sholat, tidak ada pakaian yang lain, dan dia yakin ada najis di salah satu bagian dari pakaian tersebut, dan dia bingung yang belah mana ada najisnya, tidak perlu berijtihad. Karena kalau ijtihad itu kalau pakaiannya lebih dari satu dan samar mana yang kena najis. Kalau ini pakaiannya memang cuman satu, maka dalam kondisi ini kata beliau, ya, wajib pakaian itu dicuci keseluruhannya, artinya keseluruhan bagian dari pakaian tersebut kita rendam, kita cuci, wala yajtahid, dan tidak boleh dia berijtihad dalam kasus ini, karena ijtihad itu adalah di antara dua hal, dua pakaian, ada yang kena najis lalu kita ragu mana yang kena najis, itu lain kasus. Tapi ini kasusnya adalah pakaiannya cuma satu, lalu dia yakin pakaian yang satu itu terkena najis, tapi dia tidak yakin di bagian mana, apakah di lengan sebelah kanan, di lengan sebelah kiri, bagian tengah, bagian atas, bagian bawah, dia tidak yakin. Maka dalam kondisi ini, kata beliau, wajib atas orang tersebut mencuci pakaian yang akan dipakai sholat secara keseluruhan. Fa'in akhbarahu thiqqatun. Kalau seandainya ada orang yang thiqqah, yang terpercaya, ya, orang yang terpercaya, dia orang yang kita kenal, orang yang baik, tidak berdusta, dia orang yang terjaga agamanya. Fa'in seandainya akhbarahu thiqqatun, orang yang thiqqah terpercaya mengabarkan kepada orang tersebut bimaudi'iha, ya, tentang bagian pakaian yang terkena najis, i'tamadahu, maka dia boleh mengambil berita dari orang tersebut. ya dia boleh mengambil berita dari orang orang tersebut. Dikatakan di sini, ai kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yalzamuhu al-akhdhu biqawlihi wa ghuslil mawdi illadhi akhbarahu bitanajjusihi. Artinya dia lazim untuk mengambil perkataan orang tersebut, tentunya dia mencuci bagian yang terkena najis tersebut. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa in ishtabaha tahirun bitanajjusin ijtahada. Seandainya seseorang itu samar baginya, ya menjadi apa namanya, terjadi apa ishtibah, ya samar antara mana pakaian yang tahir, yang bersih, dan mana yang sudah terkena najis. Ada dua pakaian ya di kamarnya digantung, tapi dia yakin salah satu ada yang kena najis. Kalau tadi kan kasusnya satu pakaian saja, tapi dia ragu di bagian mana ada najisnya. Kalau kasus kita kali ini adalah ishtabaha tahirun ya bimutanajjisin ijtahada. Jadi ada yang suci, ada yang bersih, ada yang kena najis. Maka dalam kondisi ini dia harus berijtihad. Yaitu dia harus berusaha mencari tahu yang mana yang suci, yang bersih, dan yang mana yang najis. Wa in amkana tahirun biyaqinin, ya kalau dia mungkin untuk memastikan mana yang suci, maka dia boleh sholat dengan pakaian tersebut, au atau dengan mencuci salah satunya. Ini lebih sederhana, kita cuci salah satunya selesai kan, ada ini bersih ini najis, atau sebaliknya ini najis ini bersih, ya sudah cuci saja salah satunya selesai, ya cuci saja salah. Apakah perlu dicuci dua-duanya? Tidak perlu. Cukup satu saja dicuci. Karena kalau sudah dicuci ya selesai permasalahan kan begitu. Fa in tahayyara shalla 'uryanan wa a'ada. Kalau seandainya dia bingung, bingung menentukan mana pakaian yang bersih dan mana yang najis, maka dia salat 'uryanan dalam kondisi tidak berpakaian alias telanjang, dan dia wajib mengulang. Dia wajib mengulang, tetapi dengan syarat in lam yumkinhu ghuslu thawbihi. Kalau dalam kondisi dia tidak mungkin mencuci baju tersebut. Artinya kalau masih mungkin dia mencucinya, ya dicuci. Jelas ya. Ini kasusnya ada dua pakaian, salah satunya dia yakin ada yang kena najis, tapi dia tidak tahu yang mana. Maka dia berijtihad. Kalau dia bisa mendapatkan keyakinan, oh ini saya yakin ini, karena tadi telapak hewannya misalnya anjing dari sebelah sini, dan tadi tersentuh oleh apa mulut anjing misalnya, dia yakin dari telapak kakinya dan pakaian yang nomor dua lebih tinggi misalnya, maka dia kalau yakin ya alhamdulillah. Tetapi kalau dia tidak bisa yakin yang mana, maka dia cuci salah satunya. Dia cuci salah satunya. Kalau dia bingung, dan dalam kebingungan ini dia tidak mungkin mencuci pakaian tersebut, maka dia sholat uryanan. Dia sholat dalam kondisi telanjang, wa'ada, dan dia wajib mengulang. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kok yang sebelumnya tidak wajib mengulang, sedangkan yang ini wajib mengulang? Tentunya berbeda. Karena kalau di kasus yang kedua, sebenarnya ada pakaian yang bersih. Hanya saja dia bingung yang mana yang bersih. Ya. Dan dia tidak bisa mencucinya. Ya. Adapun di kasus yang pertama, memang tidak ada pakaian yang bersih. Faqidun faqidu as-sutrah. Memang dia kehilangan pakaian untuk menutupi aurat dia dalam salat. Wa idza, dan apabila, lalu dikatakan di sini in lam yumkinuhu, kalau dia tidak mungkin mencuci bajunya, ya. Tetapi kalau dia mungkin mencuci bajunya, maka wajib. Artinya tidak boleh dia sholat dalam kondisi telanjang. Ya, tapi kalau dia tidak mungkin mencuci bajunya dan dia bingung mana yang ada najisnya, maka dia salat dalam kondisi telanjang dan harus mengulang. Kenapa harus mengulang? Karena sebenarnya ada salah satu pakaian yang bersih yang bisa digunakan untuk salat. Nah, ini perkataan dari Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Kemudian muallif rahimahullah berkata, wa idza ghassala ma dhannuhu najisan shalla fihi ma ma'an aw fi kulli munfaridan. Seandainya dia mencuci baju yang dia sangka najis. Jadi ada ini, yang ini apa yang ini? Maka dia mencuci baju yang dia sangka najis. Ya. Fa shalla fihi ma ma'an. Maka dia salat menggunakan dua pakaian itu. Dia salat menggunakan dua pakaian itu, ya. Au fi kullin munfaridan, atau kalaupun dia tidak mau sholat menggunakan pakaian itu, kenapa harus dua pakaian? Agar yakin, dia benar-benar yakin bahwa dia sholat dalam kondisi suci. Atau saya rasa yang kedua ini lebih aman, au fi kullin munfaridan, atau dia sholat menggunakan pakaian yang pertama satu kali dan pakaian yang kedua satu kali. Sholla bi kullin munfaridan. Dia sholat dengan pakaian yang pertama satu kali, dengan pakaian yang kedua satu kali. Dan saya rasa itu lebih lebih aman, ya. Kalau memang dia merasa ragu. Dan sebenarnya kan kalau memang yang satu sudah dicuci, Allah alam bisawab, tidak lagi ada alasan ragu. Tidak ada lagi alasan ragu. Lalu dikatakan di sini, li'annahuma tahiran, karena kedua baju ini dihukumi suci. Wahidun bil ghusli, yang satu sucinya karena dicuci, wal akhar bihukmil asl, dan pakaian yang lain suci dengan hukum asal, ya. Li'annahu in idza ta'ayyana ahaduma an-najasa ta'ayyana al-akhar lit-taharah. Karena kalau kita bisa memastikan yang satu itu najis, ya otomatis yang lainnya bersih, ya. Ini masih kasus kalau ada dua buah pakaian, tapi dia ragu yang mana yang najis, ya, kemudian dia yakin salah satunya adalah najis, ya dicuci yang najis itu kan, lalu dia sholat, boleh dia sholat menggunakan keduanya, ya, karena keduanya kan suci, atau dia sholat menggunakan salah satunya yang sudah dia cuci. Saya rasa ini permasalahan yang jelas sebenarnya, ini permasalahan yang jelas. Lalu di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala beliau berkata, walau shalla bilajtihadin, walau shalla bilajtihadin fi kulli thawbin marratan lam tasih. Seandainya seorang muslim dia sholat. Ini masih kasus yang tadi, ya. Kasus ada dua pakaian, salah satunya ada yang najis, tapi dia bingung mana yang najis. Walau seandainya seorang muslim sholat, dia melaksanakan sholat, bila jitihadin, tanpa berijtihad, artinya berijtihad dia tidak berusaha untuk mencari tahu mana pakaian yang kena najis dan mana pakaian yang tidak terkena najis. Fi kulli thawbin marratan. Dia katakan, dahlah, saya bingung, saya enggak mau ijtihad. Gini saja, saya sholat pakai baju yang ini satu kali, sholat pakai baju yang itu satu kali. Kata beliau, lam tasih. Ya. Lam tasih, ya. Sholatnya dianggap tidak sah. Nah, ini kita menjadi bingung ini. Kenapa kok sholatnya dihukumi tidak sah? Walau seandainya seseorang sholat bila jitihadin, tanpa berusaha untuk memastikan mana yang bersih dan mana yang najis, atau dia tidak berusaha mencari tahu mana yang bersih dan mana yang najis, Dan dia sholat dua kali, dengan pakaian yang pertama satu kali, dengan pakaian yang kedua satu kali. Maka sholatnya tidak sah. Alasannya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu, karena orang itu, dakhala sholata fi kulli marratin wa huwa syak. Karena orang ini melaksanakan sholat, walaupun dua kali dia melaksanakannya dengan pakaian yang berbeda, dia melaksanakannya dalam kondisi ragu. Ya, dalam kondisi ragu, fi taharati thawbihi, ragu terkait dengan bersih atau tidaknya pakaian dia. Oleh karenanya kalau dia sholat dua-duanya tanpa ijtihad, menggantian pakai baju ini satu kali, pakai baju yang itu satu kali, itu dianggap tidak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Dia harus sholat dalam kondisi yakin bahwa pakaian yang dia pakai adalah suci. Adapun orang yang rugi, adapun orang yang ragu, maka tidak bermanfaat. Karena ada hadis yang tegas mengatakan bahwa Allah tidak menerima salat seseorang sampai dia bersuci. Ya. Begitupun dalam ayat yang sudah kita baca kemarin, Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu ketika engkau akan salat. Ini sudah kita bahas. Begitupun hadis Fatimah binti Abi Hubaish dan lain sebagainya, yang menunjukkan kepada kita bahwa bersihnya pakaian ketika sholat adalah syartun lisihhati as-shalah, syarat sahnya sholat. Ini ma'asirul muslimin, poin-poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Lalu dikatakan di sini, walau, ini kita sudah selesai, masalah pakaian sudah selesai ya. Jadi ada beberapa kasus tadi ya, ada satu pakaian, ada bagian yang najis. Ya sudah, kalau itu gampang, dicuci. Ya dicuci. Tapi kalau ada dua pakaian, yang satunya yang satunya bersih, salah satunya ada yang bersih, maka dia harus berijtihad. Ya, dia harus berijtihad memastikan mana yang najis. Kalau sudah ketahuan mana yang najis, dicuci. Ya, dicuci dan dia boleh sholat. Ya, boleh sholat. Lalu dikatakan di sini, walau khafiyatin najasatu fi falatin shalla haitsu syaa bila ijtihadin. Apabila tersembunyi ya satu najis di tempat yang luas, jadi ada tempat yang luas, ardul falah, yaitu tempat yang luas, lapangan yang luas, di sana ada najis, tapi khafiyat, tidak terlihat di mana najisnya, maka shalla haitsu syaa bila ijtihadin, maka dia bisa salat dimanapun tanpa dia ijtihad. Kalau tempatnya luas, ya kita pergi ke satu tempat yang luas, lapangan misalnya, ya umumnya yang namanya lapangan, mohon maaf, ada kucing yang buang air besar atau buang air kecil. Maka dalam kondisi ini kata beliau, kalau memang tempatnya luas, shalla haitsu syaa bila ijtihadin, dia boleh sholat dimanapun dia berada tanpa harus ijtihad. Karena hukum asalnya tempat itu bersih. Wal aslu baqa'u makana ala makan. Begitu kata para ulama. Hukum asalnya tetapnya satu hukum yang lampau sebagaimana kondisinya di masa yang lampau. Al yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Artinya hukum asalnya tempat itu suci. Dan menghukumi tempat itu najis, dia sesuatu yang baru. Maka sesuatu yang baru itu bisa saja menghukumi tempat itu najis kalau dia ditetapkan dengan yakin. Karena sesuatu yang dihukumi suci dengan yakin tidak dihukumi najis kecuali dengan yakin juga. Kalau sifatnya hanya ragu, itu tidak bermanfaat. Jadi kalau tempatnya luas ya boleh kita sholat dimanapun, di posisi manapun tanpa berijtihad. Karena ini hukumnya namanya hukum asal ya, hukum asal. Au fi ardin saghiratin, atau di tempat yang sempit, yang kecil ya. au fi baitin wajaba ya guslu al-kul, maka kita wajib membersihkan seluruh tempat tersebut. Kalau memang tempatnya kecil terbatas dan kita yakin ada najis di situ, ya sudah kita bersihkan. Tapi kalau tempatnya luas ya, tentunya Allah tidak membebankan kita untuk apa namanya sampai memastikan semua sisi dari lapangan itu apa namanya bersih. Yang pasti tempat di mana kita salat ya kita lihat-lihat apa namanya harus dipastikan bersih. Lalu dikatakan di sini walau ishtabahal baitan ijtahada. Ini kasusnya mirip dengan kasus pakaian. Kalau ada kalau ini kalau tadi kan pakaian yang satu bersih, yang satu kemungkinan najis. Kalau ini ruangan, misalnya di rumahnya ada dua ruangan. Yang satu bersih dan yang satu kemungkinan najis atau dibalik ya. Ada salah satunya yang najis. Ya sudah dia berijtihad. Atau sebenarnya lebih sederhana ya sudah dibersihkan saja, dipelkan, caranya gampang ya, tinggal disiram air lalu dikeringkan. Kalau itu berbentuk apa keramik ya, porselen ya, tinggal dibersihkan saja, dikeringkan, saya rasa itu lebih mudah. Lalu dikatakan di sini wala tasihhu as-salatu fi maqbaratin alima nabashaha wakhtilatu alima nabashaha wakhtilataha bisadidil mauta. Tidak sah salat di kuburan, salat di kuburan yang sudah diketahui bahwa kuburan itu pernah digali. Sholat di kuburan yang pernah digali. Dan juga otomatis kalau digali tentunya, mohon maaf, ada bagian najis yang naik ke atas. Karena kan jasad manusia itu hancur. Jasad manusia itu hancur. Hukum asalnya begitu, hancur. Ketika dia digali, maka bercampurlah tanah yang bersih di atas dengan tanah yang tercampur dengan sodid al-mauta, yaitu cairan atau nanah dan lain sebagainya yang ada di jenazah seseorang ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa dzalika idza kana bi ghairi ha'ilin bainahu wa bainal ardi yusalli 'alaihi. Itu kalau tidak ada batas antara tempat di mana dia salat dengan tempat di mana kuburan itu pernah digali ya. Fa in wajada ha'il shahhat shalah ma'al karahah. Tapi kalau ada pembatas antara dia salat dengan tempat di mana kuburan pernah digali, ada batasnya misalnya pagar, salatnya dianggap sah. Walaupun di mazhab Imam Syafi'i salat di kuburan itu hukumnya makruh. Nanti akan dibacakan hadis-hadisnya, di antaranya hadis Aisyah ya tentang larangan salat di kuburan sebagaimana akan kita baca. Fa in lam yu'lam nabshuha kurihat wa shahha. Tapi kalau kita salat di satu kuburan dan kita tidak mengetahui bahwa kuburan itu pernah digali, maka salat di tempat tersebut adalah makruh dan salatnya dianggap sah. Nanti akan dibaca dalilnya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib bahwa salat di kuburan ada dua. Kalau di kuburan di mana kita sholat adalah pernah dilakukan nabash itu apa? Digali, lalu ya, kalau digali tentunya kan kalau kuburan sudah jenazah sudah ditanam lalu digali lagi, tentunya tanahnya itu bercampur dengan najis, ya, dengan sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor, yaitu sodit, nanah dan lain sebagainya. Nanah itu tentunya dari darah yang rusak, darah yang sudah apa namanya sudah rusak ya, sudah berubah menjadi warnanya putih dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam kondisi ini kata beliau haram, tidak boleh, tidak sah. Tapi kalau ada pagar yang membatasi dia sholat dengan kuburan yang sudah pernah digali, maka tidak masalah, walaupun makruh ya, walaupun makruh. Tetapi kalau kuburannya tidak pernah digali, ya, kuburannya tidak pernah digali, lalu kita sholat dekat kuburan tersebut, disebutkan oleh beliau ini adalah perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci. Walaupun secara hukum sholatnya dianggap sah. Dan ini pendapat jumhur, ya, jumhurul ulama, khilafan li Imam Ahmad. Ya, ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, yaitu tentang sahnya sholat di kuburan. Ya, itu pendapat jumhurul ulama khilafan lil Imam Ahmad. Walaupun mereka sepakat mengatakan ada larangan sholat di kuburan. Permasalahan mereka bukan larangan, tetapi ini larangannya sifatnya haram atau sifatnya makruh, ya. Jumhurul ulama mengatakan makruh. Khususnya sholat di masjid yang ada kuburannya misalnya, itu makruh menurut jumhurul ulama. Walaupun pendapat lain dari Imam Ahmad, beliau berpendapat haram, ya, berdasarkan hadis la tusalli ilal kubur, janganlah kalian salat menghadap kuburan. Wan nahyu yaqtadil fasad, dan hukum asalnya larangan itu berkonsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Ya, dan banyak hadis nanti yang mengkaitkan salat di kuburan dengan laknat. Laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai masjid. Nanti akan kita baca hadisnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa tuqrahu fi hammamin wa maslakhatin wa qari'atit tariq. Makruh hukumnya seorang sholat di hammam, tempat kamar mandi. Kamar mandi, ya. Nanti akan kita baca dulu semua, nanti akan beliau sebutkan dalil-dalilnya. Makruh sholat di kamar mandi atau di maslakhah. Apa itu maslakhah? Maslakhah itu adalah makan alladhi tulqa fihi thiyab inda iradati dukhul lil iktisal. Maslakhah adalah tempat di mana pakaian dilepaskan ketika orang hendak masuk ke tempat mandi. Walaupun sekarang apalagi di Indonesia barangkali tidak ada, ya. Kalau di Timur Tengah ada namanya tempat mandi khusus, tempat mandi umum. Ya, tempat mandi umum itu pun sudah jarang. Zaman-zaman dulu ada. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Nah, itu ada hammam, ada maslakhah. Maslakhah itu tempat di mana kita sebelum masuk ke kamar mandi, dahulu zaman dulu ada tempat melepaskan pakaian. Begitupun dimakruhkan sholat di qari'atit tariq. Apa itu qari'atit tariq? Di tengah jalan. Begitupun makruh sholat di mazbalah, tempat di mana sampah dikumpulkan. Wa majzarah. Majzarah itu tempat menyembelih, RPH, rumah pemotongan hewan. Wa kanisatan, kanisa, gereja. Wa maudi'u muksin, di tempat para penarik pajak. Nanti kalau kita lihat hukum menarik pajak, hukumnya panjang, luas. Yang pasti kalau menarik pajak itu dilakukan oleh daulah, oleh pemerintah, untuk menutup kekosongan kas yang sangat parah misalnya, artinya untuk memenuhi kebutuhan warganya, untuk membangun rumah sakit atau memperbaiki jalan-jalan, para ulama kontemporer rata-rata mengatakan tidak masalah. Tetapi kalau yang dimaksud dengan pajak adalah mengambil muks, yaitu mengambil harta dari tanpa dilihat apakah dia miskin atau dia mampu atau tidak mampu, dengan cara memaksa, dengan cara zalim, itu dilaknat. Itu perkara yang dilaknat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tapi kalau mengambilnya dalam rangka kemaslahatan sebuah negara, maka para ulama berdalil dengan irtikab akhaf ad-dararain, yaitu terpaksa memilih mudarat yang lebih kecil, ya, daripada negara tidak berjalan, hilang keamanan, hilang kekuasaan di satu negeri, maka terjadi kekacauan, maka kita ambil yang mudaratnya lebih kecil. Itu dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Lalu dikatakan di sini, begitupun dimakruhkan sholat apa namanya, di tempat di mana khamr dijual, begitupun di atas Ka'bah, ya di atap Ka'bah, dan salat menghadap kuburan itu pun dimakruhkan, begitupun di tempat di kandang unta, dan tidak dimakruhkan di kandang kambing. Nah, ini panjang sekali dalilnya, akan disebutkan satu demi satu oleh Profesor Dr. Mustafa Did. Dalilnya sangat banyak sekali. Dalil yang pertama adalah kata beliau, hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dari Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu seluruhnya adalah masjid, kecuali hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang salat di 7 tempat. Nabi Muhammad melarang salat di 7 tempat. Yang pertama mazbalah, tempat di mana sampah dibuang. Yang kedua majzarah, tempat menyembelih hewan. Yang ketiga adalah makbarah, yaitu kuburan. Yang keempat adalah qari atau tarik, di tengah jalan. Yang kelima adalah hammam, tempat kamar mandi. Yang keenam adalah tempat unta istirahat. Yang ketujuh adalah fauqal Ka'bah, di atas Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW melarang sholat di 7 tempat. Yang pertama adalah di atas Ka'bah, yang kedua di kuburan, yang ketiga di tempat sampah, yang keempat di rumah pemotongan hewan, yang kelima di kamar mandi, di tempat unta, ya, lalu di tengah jalan. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Ya, dalam riwayat Rasulullah berkata, janganlah kalian salat di tempat di mana unta biasa duduk, atau di kandang unta. Fa innaha minasyayatin, sesungguhnya hal tersebut termasuk dari syaitan. Karena memang unta itu, dia ketika dekat dengan manusia, dia tidak bisa diam, nufur. Ya. Nafar, nufur, nafar, dia itu enggak bisa diam. Dan ketika kita salat di dekat unta, maka dia akan menjadikan kita terganggu salat kita. Ya, berbeda dengan kambing. Kalau kita salat tidak jauh dari kambing, kambing diam. Tapi kalau unta, dia bergerak-gerak, ya, lalu dia merasa takut, ya, dari manusia. Nanti kita akan coba baca perkataan Profesor Dr. Mustafa Dib tentang hikmah kenapa hal-hal ini dilarang. Nanti akan kita baca. Dalam riwayat disebutkan di sini, riwayatnya cukup banyak yang beliau sebutkan. Terakhir kita langsung saja baca riwayat larangan sholat di gereja, ya. Di gereja itu dilarang. Dan itu pendapat yang muktamad di mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah bercerita, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kepada Nabi, kanisatan, satu gereja, ra'atha, yang beliau lihat di negeri Habasyah, Ethiopia. Ya, Ummu Salamah melihat gereja di Ethiopia. Yuqalu laha Mariyah, nama gerejanya adalah Mariyah. Fazukirat lahu ma ra'at fiha minas suwar, di dalamnya banyak gambar-gambar orang soleh, patung-patung orang soleh. Maka Rasulullah berkata, ulaika qaumun idza mata fihimul abdu salih awir rajulu salih banau ala qabrihi masjidan. Wahai Ummu Salamah, mereka adalah kaum yang kalau orang soleh mereka meninggal, ahli ibadah mereka meninggal, mereka bangun di atas kuburannya masjid, yaitu tempat sholat. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu dibuat di dalam masjid tersebut gambar-gambar orang soleh. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini celaan. Ya, ini celaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan celaan yang keras, sampai beliau berkata, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya. Jadi hadis ini adalah larangan membangun masjid di atas kuburan, lalu membuat gambar-gambar orang soleh di tempat peribadatan, lalu menjadikannya sebagai tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pun membawakan hadis, ya, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah bersabda, hadisnya cukup panjang tapi kita ambil ujungnya saja. Rasulullah bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadu kubura anbiyaihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ya. Begitu pun ada hadis Abu Hurairah, masih riwayat Bukhari dan Muslim, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ai sallau ilaiha. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau menjadikan kuburan para nabi dan rasul padahal mereka orang mulia, mendatangkan laknat Allah. Apalagi yang bukan nabi, bukan rasul, orang-orang biasa. Tentunya jauh lebih buruk. Dan itu yang hari ini kita saksikan di negeri kita. Betapa banyak kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya masjid, dilaksanakan di atasnya perayaan-perayaan, acara-acara, zikir, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Yang terakhir di sini beliau membawakan dalil dari riwayat Imam Muslim dari Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rasulullah bersabda, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Nah, itu dalil-dalilnya ya, tidak semuanya kita baca. Cukup banyak dalil yang disampaikan oleh beliau, tetapi kita ingin melihat apa hikmah sebenarnya dari dilarangnya kita salat di tempat-tempat tersebut. Yang pertama adalah kenapa dilarang sholat di tempat yang namanya hammam, yaitu kamar mandi. Dikatakan di sini, la yakhlu minan najasati ghaliban, karena umumnya tempat seperti itu tidak bersih dari najis, tidak bersih dari najis, maka tidak boleh. Ya, wali annahu ma'wa syayatin, ya, karena itu adalah tempat yang disukai oleh syaitan, karena syaitan punya misi melepaskan apa pakaian anak Adam agar terjadi fitnah di antara mereka. Itu ilatnya dalam hammam dan maslakhah. Tadi maslakhah apa? Tempat buka pakaian. Tempat kalau kita masuk hammam, kamar mandi, ada tempat buka pakaian. Walaupun kalau sekarang tidak ya. Karena kalau sekarang masing-masing rumah sudah ada tempat di mana kita bisa mandi di dalamnya. Tapi kalau zaman dulu ada pemandian umum. Ada pemandian umum dan ada maslakhah. Maslakhah adalah tempat di mana orang yang masuk ke dalamnya melepaskan pakaian. Mazbalah, ya, kenapa tidak boleh sholat di tempat sampah? Ya karena di sana tempat di mana sampah dibuang. Ya, wa huwa rawthul bahaim, ya. Dan terkadang ya kotoran hewan pun dibuang ke sana. Fali wujudin najasah tahta ma yufras li shalah alaih. Ya, maka ada kemungkinan ada najis di bawahnya, oleh karena tidak boleh. Begitupun majzarah. Ya, majzarah tadi tempat RPH, rumah pemotongan hewan, karena ada kemungkinan najis. Kanisah, kenapa tidak boleh salat di kanisah? Kata beliau, fali annal ibadah fiha ghairu khalisatin lillahi ta'ala, bal fiha syirkun bihi walima fiha minat tamathil, karena sulit kita mengikhlaskan ibadah di tempat tersebut dan itu adalah tasyabbuh kepada orang-orang kufar, dan di dalamnya, di dalam perbuatan salat di dalam gereja tidak ada sifat berlepas diri dari kesyirikan, tidak ada berlepas diri dari kesyirikan. Dan dalilnya tadi sudah kita bacakan ya, dalil hadis Aisyah. Lalu kenapa dilarang salat di tempat muks? Muks tadi apa muks? Tempat orang mengambil pajak, walaupun pajak di sini diartikan oleh para ulama kontemporer pajak yang zalim, pajak yang diambil dari orang-orang miskin, dari orang-orang yang tidak mampu, dan tidak jarang digunakan untuk memenuhi syahwat para penguasa. Tentunya yang begini zalim. Tetapi kalau pajak diambil untuk kemaslahatan orang banyak, tentunya ini diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Ya, tapi kalau diambil dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, dari orang-orang lemah, tidak melihat kemampuan, maka ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tercela. Lalu dikatakan di sini, kenapa tidak boleh sholat di tempat muksu, penarik pajak, upeti, karena di dalamnya ada kezoliman. Bagaimana kita sholat di tempat di mana terjadi kezoliman? Adapun larangan sholat di atas Ka'bah dikatakan di sini min hadki hurmatiha, karena kita merendahkan Ka'bah ketika kita sholat di atas Ka'bah, dan kita menjatuhkan apa namanya kemuliaan dan haibah, kewibawaan Ka'bah. Oleh karena itu tidak sholat di atas Ka'bah. Adapun kenapa kita dilarang sholat di kandang onta, dikatakan di sini fashiddatu nufu nafariha wa taswishiha alal musalli, karena unta itu punya kecenderungan khawfat nafariha, artinya khawfat, dia sangat takut kepada manusia. Oleh karena ketika kita dekati, dia akan bergerak-gerak, lalu apa namanya bersuara dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini akan mengganggu orang yang sholat. Oleh karenanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ma'asyiral muslimin, kita hari ini pembahasan dipercepat ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat dan juga istiqomah. Ini bedanya kita mempelajari fikih dengan langsung ke dalam kitab hadis dengan kita mempelajari fikih dari ijtihad para ulama. Tentunya kalau mempelajari fikih berdasarkan ijtihad para ulama akan semakin luas pembahasannya, karena banyak kita mungkin membaca satu hadis, tetapi mereka menghafal banyak sekali hadis-hadis sehingga dari satu permasalahan bisa bercabang menjadi banyak sekali permasalahan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita sampaikan ya, walaupun agak cepat, bermanfaat, dan kita diberikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.